sampai di sini tanya jawab kita. Kita akan memasuki materi pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Para pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga, di Banyumas, di Purwokerto, di Banjarnegara, di Kebumen, di Cilacap. Kemudian para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada. Para pendengar radio Pas FM di Solotigo dan sekitarnya. Pendengar radio Al-Hikmah di Banyuwangi, radio kita di Cirebon, serta para pemirsa Yufit TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin baru, yaitu kapan kita membaca surat Az-Zalzalah, alias momen pembacaan surat Az-Zalzalah. Setelah mencari-cari hadis tentang poin ini, saya menemukan sebuah hadis yang masih juga diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan juga oleh At-Tarhuni. Ulama yang lain mungkin berbeda pendapat dengan mereka. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Sa'ad Ibnu Hisham Al-Ansari. Kata beliau, annahu sa'ala Aisyata an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil-lail. Pada suatu hari Sa'ad Ibnu Hisham bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengenai cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Ini menunjukkan bahwa semangat para sahabat atau para ulama kita untuk mengetahui ibadah Nabi SAW dengan benar. Dan itulah seharusnya yang kita lakukan. Saat kita menjalankan ibadah, jangan cuma modale anu jerene, tapi berusaha mencari betul apakah ini yang diajarkan oleh Nabi SAW atau bukan. Makanya dari dulu para ulama kita, tabi'in, kemudian para tabi' tabi'in, para sahabat, para ulama salaf, kalau tidak tahu mereka tanya. Dan tanya kepada siapa? Ahlinya. Tanya kepada yang tahu. Salat malam Nabi SAW dilakukan di mana? Rumah. Di dalam rumah. Yang tahu isi rumah Nabi siapa? Istrinya. Di antaranya yang paling banyak menceritakan tentang isi rumah tangga Nabi SAW, ibadahnya Nabi di rumah adalah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Berarti besar enggak jasanya Aisyah? Besar sekali, ya. Kalau perbuatan Nabi, perkataannya Nabi di luar rumah banyak orang yang tahu. Kalau di dalam, siapa yang tahu? Istri Nabi SAW. Makanya waspada. Waspada. Dengan pemikiran yang mendiskreditkan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ada pemikiran-pemikiran yang mencela Aisyah radhiyallahu anha, ingin menjatuhkan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan ada sebagian orang menganggap dan memvonis Aisyah telah murtad dari agama Islam. Maka hati-hati. Mereka punya misi. Apa misinya? Misinya adalah merusak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaitannya dengan perbuatan beliau di mana? Di dalam rumah. Kalau Aisyah kafir, kalau Hafsah kafir, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus kita tahu isi rumah Nabi dari siapa? Dibikin supaya apa? Dibikin supaya kabur. Dan itulah target mereka. Na'udzubillahimin imithalik. Maka saat Ibnu Hisham bertanya kepada Aisyah, wah Aisyah, bagaimana salatnya Nabi SAW di malam hari? Ketika ditanya seperti itu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shallal isya'a tajawwaza bi raka'ataini summa yanamu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat Isya, Beliau sholat dua rakaat ringan. Jadi sunnahnya kalau habis sholat isya, sholat sunnah ba'diyahnya diapakan? Diringankan. Maksudnya ringan bagaimana? Suratannya pendek-pendek. Aja kedawan. Pendek saja. Dan dari sini kita mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan ringan itu adalah tetap baca suratan, tapi suratannya pendek. Bukan cuma Al-Fatihah toh, bukan. Tapi dua rakaat ringan maksudnya suratan yang dibaca adalah suratan yang pendek. Tsumma yanamu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dua rakaat itu langsung tidur. Berarti ini pelajarannya apa? Pelajarannya apa? Cepat-cepat tidur kapan? Habis isya. Ya, cepat-cepat tidur habis isya. Makanya dalam Sahih Bukhari diceritakan kana sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qablaha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat isya. Apalagi ketika pengajian seperti ini. Nang omah nganggur be. Kalau sebelum isya itu Nabi enggak suka tidur, apalagi lagi ngaji seperti ini. Enggak tidur saat ngantuk. Ngantuk itu kan apa? Mukaddimahnya apa? Tidur. Nah. Jadi Nabi SAW enggak suka tidur habis maghrib. Kenapa kira-kira? Mbok kebablasan. Sudah. Kemudian diceritakan wal haditha ba'daha. Dalam Sahih Bukhari tadi, lanjutannya Nabi SAW membenci tidur sebelum isya dan ngobrol sesudah isya. Nabi enggak suka. Nah, sing biasane bar isya pada apa? Pada apa? Ngendong ngene tanggane nganti jam 10. Kecuali kalau memang ada keperluan yang mendesak. Rapat RT padane membahas tentang keamanan RT atau tentang hal satu dan lain hal tentang RT itu enggak apa-apa. Atau pengajian, kadang-kadang pengajian kan habis isya. Tapi enggak usah malam-malam gitu, enggak usah sampai malam banget. Pengajian mulainya jam 12 kurang seperempat. Mulai jam 12 kurang seperempat nembe mulai sih kepriwe. Ya. Mbuh kowe pada subuhan apa ora kowe mulai jam 12 kurang seperempat. Pas pengajian baru bicara tentang sholat jamaah, ngesuke pada ora jamaah. Ya. Jadi fungsinya itu kurang ya. Kalau memang perlu pengajian habis isya langsung isya. Makanya beberapa saat yang lalu ketika saya masih sehat ya, ngisi pengajian diundang habis isya, saya syarati pokoknya mulai bar isya langsung, orang mulai moh. Ustaz nanti belum pada datang, wis karepe mulai bae pokoknya. Ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan. Pokoknya asal mike wis moni rosak, orang-orang pada apa? Pada datang. Alhamdulillah sukses. Jam 9 selesai. Padahal biasanya kayak gitu, ya. Tekane kiai ini mbuh jam pira, mulainya mbuh jam pira. Ya. Jadi cepat-cepat. Ya. Nabi SAW enggak suka ngobrol habis isya. Makanya di dalam hadis yang kita baca tadi, bahwasanya Nabi SAW setelah isya sholat dua rakaat ringan langsung tidur. Wa inda ra'sihi tahuruhu wa siwakuhu. Nabi SAW tidur di samping kepalanya, di samping kepala beliau tersedia air wudu dan siwak. Apa? Siwak. Tahu siwak? Kayu apa? Kayu jati apa? Siwak itu terbuat dari ranting. Terbuat dari ranting pohon. Yang paling ideal itu sebuah pohon namanya pohon arak. namanya apa? Arok, pakai K, arok. Itu pohon yang biasa dipakai untuk siwakan. Jadi sebenarnya sembarang dahan bisa, cuman itu yang biasanya bisa dibikin kayak apa? Kayak sikat. Nah, kalau kita enggak punya itu ya enggak apa-apa, kita menyediakan sikat gigi. Dan enggak harus kita taruh di samping kepala. Ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pengin begitu ini langsung siap. Kalau siwak kan enggak perlu air. Ya. Kalau sikatan kan harus pakai air, kumur-kumur dan seterusnya. Makanya bisa ditaruh di samping kepala. Fayaqumu fayatasawwaku wa yatawadda. Begitu Nabi SAW bangun, langsung pertama kali beliau siwakan. Ya, makanya kalau misalnya kita gak punya siwak, bangun tidur apa? Gosok gigi. Karena memang kenyataannya kalau bangun tidur biasanya mulut seseorang itu mengeluarkan bau yang tidak sedap, tidak enak. Ya. Kalau kita mau ketemu dengan orang penting saja, siwak apa? Gosok gigi. Masa mau ketemu sama Allah, nah gosok gigi. Ya. Fayatasawwaku wa yatawadda. Kemudian Nabi SAW berwudu. Setelah berwudu, yusalli wa yatajawwazu bi raka'ataini. Setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wudu, beliau salat sunnah 2 rakaat ringan. Tadi, berarti ringan dikembalikan kepada tadi. Apa maksudnya? Suratannya pendek. Ya. Suratannya pendek. Setelah salat sunnah 2 rakaat, kata para ulama, kenapa kok 2 rakaat itu pendek? Baru kemudian setelah itu panjang-panjang. Kenapa 2 rakaat awalnya pendek? Hah? Ya enak bahasanya, kita itu pemanasan. Ya, jadi apa ya? Orang bangun tidur kan masih apa? Masih ngantuk, masih ya masih mungkin masih enggak enak gitu. Kemudian kita sholat 2 rakaat ringan itu jadinya lebih apa? Lebih nyaman. Setelah itu baru kemudian sholatnya panjang-panjang. Berapa rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah 2 rakaat tersebut? Tsumma yaqumu fayusalli 8 rakaatin. Yusawwi bainahunna fil qiraah. Kemudian setelah 2 rakaat itu Nabi SAW salat 8 rakaat. 8 rakaat dan panjang setiap rakaatnya mirip. Jadi ukurannya mirip tapi panjang-panjang. Kalau yang 2 rakaat pertama tadi itu apa? Ringan. Yang 8 ini panjang-panjang. Berarti sudah berapa ini? 2 tambah 8 berapa? 10. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bitasi'ah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam witir di rakaat yang ke-9. Jadi yang 9 Ustaz. Ya mau ngitungnya dari yang 8 tadi. Berarti nek loro wolu siji. Berarti berapa itu? 11 rakaat. Beserta dengan salat witir. Wa yusalli raka'ataini wa huwa jalisun. Setelah 11 itu Nabi SAW sholat lagi 2 rakaat. Duh, wis witir dene sholat maning. Nah, 2 rakaat lagi kita akan jelaskan sholat apa ini. Sholat lagi 2 rakaat dalam keadaan beliau duduk. Dan ini menunjukkan bolehnya sholat sunnah sambil duduk. Tapi pahalanya tidak sama dengan orang yang sambil berdiri. Kalau sambil berdiri pahalanya pepek. Kalau sambil duduk pahalanya apa? Separuh. Walaupun mampu berdiri, walaupun mampu boleh. Beda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib itu harus berdiri selama mampu. Kalau enggak mampu ya enggak apa-apa. Sudah. Kemudian oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau ingin menjelaskan bagaimana sholatnya Nabi SAW mulai dari Aisyah menikah sampai beliau, dengan beliau sampai beliau SAW menjelang wafatnya. Maka Aisyah melanjutkan keterangannya. Falamma asanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadha al-lahma. Di saat usia Nabi SAW semakin lanjut dan beliau bertambah gemuk, usianya semakin ke belakang, semakin lanjut, dan beliau bertambah gemuk. Ja'ala thaman sittan. Yang 8 rakaat itu beliau sallallahu alaihi wasallam kurangi jadi 6. Yang 8 tadi panjang-panjang dikurangi oleh Nabi jadi berapa? Jadi 6. Wa yutiru fis sabi'ati, dan witir di yang ketujuhnya. Berarti jumlah berapa? 2 tambah 6 tambah 1 kira 9. Itu ketika Nabi SAW sudah usianya lanjut. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa beribadah itu jangan ngoyo. Sesuai dengan kemampuan. Nyong mampune ora salat, Ustaz. Kowe dur mampune ora salat, kowe anu bebas salat kowe jenengane. Jadi sesuai dengan kemampuan. Ketika kita mampunya ya, misalnya kita mampunya 9, 9, bahkan kalau misalnya kita mampunya 2 rakaat tahajud, 1 witir, tidak mengapa. Tapi kita harus mengukur kekuatan kita. Maksudnya kalau kita, makanya Nabi SAW itu memanfaatkan betul masa mudanya. Maka para pemuda ya, para pemuda witir serokat beora ya. Kurus serokat beora kadang-kadang. Maka Nabi SAW betul-betul memanfaatkan masa mudanya untuk beribadah. Karena usia semakin bertambah, tentu kondisi fisik semakin menurun. Makanya Nabi SAW sangat memanfaatkan masa mudanya. Sudah. Kemudian Nabi SAW setelah witir, beliau yusalli rak'ataini wa huwa jalisun. Kemudian beliau salat sambil duduk 2 rakaat tadi. Yaqra'u fihima biqul ya ayyuhal kafirun wa idza zulzilat. Beliau membaca di 2 rakaat yang beliau tunaikan setelah witir itu dengan surat idza zulzilat dan surat qul ya ayyuhal kafirun. Berarti momen pembacaan surat idza zulzilat kapan? Di salat 2 rakaat yang ditunaikan setelah sholat witir. Ah, 2 rakaat itu 2 rakaat apa, Ustaz? Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan 2 rakaat itu adalah 2 rakaat sunnah fajar. 2 rakaat sunnah fajar, yaitu yang dilakukan sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh. Sebagai ulama mengatakan seperti itu. Namun sebagai ulama yang mengatakan, yang lain yang mengatakan, oh enggak, itu Nabi SAW ya sholat, masih sholat tahajud, sholat tahajud setelah sholat witir. Loh kok bisa, Ustaz? Boleh ya. Apa makna dari hadis hendaklah sholat malammu ditutup dengan witir? Itu maksudnya apa, Ustaz? Kata sebagian ulama itu maksudnya adalah penekanan dari Nabi SAW bahwa jangan sampai kalian itu sekali-sekali meninggalkan sholat witir. Buktinya Nabi SAW pernah sholat lagi setelah sholat witir. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan banyak orang di bulan Ramadan, Ustaz, kalau misalnya saya sudah ikut sholat terawih, kemudian malamnya saya bangun lagi, boleh gak Ustaz tahajud lagi? Jawabannya boleh berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan bahwa setelah witir masih boleh melakukan sholat sunnah, tapi tidak perlu ditutup lagi dengan witir karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la witrani fi lailah, tidak boleh sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Berarti berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dari Ibnu Hibban, nilai sahih oleh keduanya, bahwa momen pembacaan surat idza zulzilat itu adalah di rakaat pertama dari 2 rakaat yang dilakukan setelah sholat witir. Hanya ini yang saya temukan dari hadis Nabi SAW yang berbicara tentang momen pembacaan surat az-zalzalah. Maka kita berpindah ke poin berikutnya, yaitu surat az-zalzalah makkiyah atau madaniyah. Para ulama berbeda pendapat. Ada sebagian mengatakan surat ini adalah makkiyah. Ada ulama yang lain mengatakan surat ini adalah madaniyah. Mana ustaz yang lebih kuat? Kalau menurut Imam Ibnu Katsir dan sebelumnya Imam Al-Baghawi, menurut beliau dan juga ulama yang lainnya, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa surat ini adalah makkiyah. Betul, kira-kira ya. Surat ini adalah makkiyah menurut Imam Ibnu Katsir, Al-Baghawi sebelumnya dan juga Ibnu Asyur. Berpindah ke poin berikutnya, yaitu jumlah ayatnya. Berapa jumlahnya? Yakin? Yakin? Hah? Berapa? 8, sama. Menurut mayoritas pakar penghitung ayat Quran, jumlah surat Az-Zalzalah 9 ayatnya. Dosa. Apa iya Quran yang dijajar? Adapun menurut ulama Kufah, jumlah ayatnya 8. Si kepriwe Ustaz, ana sing ngomong 9, ana yang bicara 8, itu gimana Ustaz? Berarti sing berbicara 8 ayatnya hilang siji ya. Yang mengatakan 9 berarti nambahi ayat. Kok bisa ya? Ulama kenapa bisa beda pendapat? Ada yang 8, ada yang 9. Kenapa coba kira-kira? Apa? Basmalah? Enggak, bukan. Ada yang lain kira-kira kenapa? Karena ada sebuah ayat yang dihitung sebagian ulama 2. Ada ulama yang lainnya menghitung ayat itu adalah 1. Jadi orang nambahi ayat orang. Tapi 1 ayat sebagian ulama dipotong. Jadi berapa? 2. Menurut ulama yang lain 1. Ayat apa itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum." Ayat nomor berapa itu? Nomor 6. Ya. Kira-kira motongnya di mana coba nyajar? Aja kira-kira loh. Apa? Ashtata titik. Kemudian berikutnya ayat baru, liyurau a'malahum. Ini menurut sebagian ulama. Tapi yang kebanyakan di Quran kita itu apa? Ayatnya 8. Ayat yang kita baca tadi dijadikan 1 ayat, yaitu ayat yang keberapa tadi? Ayat yang ke-6. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Sekarang kita memasuki inti dari kajian kita, yaitu tafsir surat Az-Zalzalah yang akan kita bahas pertama kali secara global. Surat Az-Zalzalah isinya terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Setengah pertama dengan setengah yang kedua. Setengah yang pertama isinya adalah tentang cerita kondisi kejadian di hari kiamat. Ini setengah yang pertama, yaitu ketika Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzala." Manakala bumi bergoncang dengan hebat. Diceritakan oleh para ahli tafsir, saking hebatnya goncangan itu sampai seluruh benda yang di atasnya itu runtuh. Sekalipun itu gunung yang besar sekalipun. Makanya gempa-gempa yang ada saat ini sebesar apapun itu tidak ada apa-apanya. Diceritakan lanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa akhrajatil ardu asqalah. Dan bumi mengeluarkan isinya. Apa isinya? Watu. Apa? Mayat tok. Isinya bumi cuma mayat tok. Apa sebenarnya dengan macul namanya mayat? Betul. Kata sebagian ulama juga yang menurut beberapa hadis bahwa di antara isi bumi yang dikeluarkan adalah harta yang dikandung di dalamnya, emas, perak, semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, panen ya. Gue oteke wong sing apa? Mikire kur dunya tok. Wah. Kesempatan gue ngumpulakan gue. Mungkin enggak? Ora mungkin, Mas, ya. Ora bakal kepikir, ya. Enggak akan kepikir kita akan ngumpulkan emas. Kenapa? Karena saat itu kita masing-masing memikirkan nasib kita. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kata Allah dalam Al-Qur'an, masing-masing dari manusia saat itu memikirkan nasibnya. Disibukkan dengan memikirkan dirinya sendiri. Jangankan memikir emas, anak saja enggak dipikir. Istri saja enggak dipikir, orang tua saja enggak dipikir. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Orang semuanya lari mikirkan nafsi-nafsi. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri, boro-boro ngumpulkan emas, ya. Tapi itulah menurut sebagian hadis yang dikeluarkan, selain mayat-mayat yang ada di dalamnya juga dikeluarkan apa? Emas. Makanya itu suasana yang kalau boleh kita katakan dengan istilah sekarang, suasana yang chaos. Apa chaos? Nah, kacau balau. Sampai orang-orang bertanya. Apa pertanyaannya? Habis itu apa? Waqala al-insanu malaha, ya. Waqala al-insanu malaha. Manusia bertanya, apa kejadian ini? Kenapa terjadi ini? Mereka bingung, ya. Saking bingungnya sampai mereka itu enggak tahu ini ada apa. Padahal itu adalah pertanda kiamat telah tiba. Jadi ini poin yang pertama. Poin yang pertama adalah berbicara tentang apa? Tentang kejadian hari kiamat. Poin yang kedua adalah berbicara tentang adanya penghisaban amalan. Apa penghisaban? Penghitungan amalan beserta pembalasannya. Gak cuma dihitung saja, tapi dihitung terus dibalas. Yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu para manusia keluar berkelompok-kelompok, liyurau a'malahum, untuk dilihat bagaimana amalannya. Dibeberkan oleh Allah Azza wa Jalla, baik amal soleh kita maupun dosa-dosa kita, entah itu dosa-dosa yang kita lakukan sembunyi-sembunyi atau dosa-dosa yang kita lakukan apalagi yang terang-terangan di hadapan umum, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibeberkan di hadapan para manusia. Maka satu akan terbukalah aib para manusia. Nauzubillah min dzalik. Cukup sampai di situ enggak? Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Saat itu amalan sekecil apapun, entah itu yang baik ataupun yang buruk, akan mendapatkan ganjarannya. Jadi isi dari surat Az-Zalzalah ada berapa? Ada dua. Yang pertama tentang kejadian hari kiamat. Yang kedua tentang adanya penghitungan amalan berikut pembalasannya. Selesai kita tafsir surat Az-Zalzalah. Serampung ya, cepat banget ya. Dan ini memotivasi kita untuk jangan pernah meremehkan perbuatan baik, walaupun cuma apa? Sedikit. Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun engkau itu hanya menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, yang cerah. Itu kebaikan. Jadi mesem saja kebaikan. Makanya jangan pernah kita itu meremehkan amal kebaikan. Walaupun itu dianggap remeh oleh banyak manusia. Makanya dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, Nabi SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu terdiri dari 70-an cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Cabang yang paling tinggi, yang paling gede adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling kecil, yang paling rendah, imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan duri. Bukan duri, gangguan, sesuatu yang mengganggu dari jalan. Karena apa? Karena bukan hanya duri yang mengganggu, itu banyak di jalan. Apa? Apa? Sampah. Terus? Apa? Beling. Terus? Paku. Terus? Kotoran hewan, lubang. Apa lagi? Apa? Orang, orang nongkrong-nongkrong masa disingkirkan? Maksudnya di sini adalah barang ya. Ada lagi enggak barang yang lain? Polisi tidur? Ganggu enggak itu polisi tidur? Ganggu carane wong sing seneng ngebut. Tergantung ya. Bikin polisi tidur mbok yau aja dur-dur banget. Nuseu nganti ibu-ibu yang sedang hamil mbok apa? Mbok lahiran ya. Kalau bikin polisi tidur ya yang sewajarnya saja. Ada sebagian orang bikin polisi tidur itu puf. Jadi kadang-kadang ada becak, nanti orang bisa apa? Pakai perasaan lah bagi polisi tidur itu ya. Enggak apa-apa bikin polisi tidur, enggak apa-apa, tapi ya jangan tinggi-tinggi gitu ya. Jadi kata Imam An-Nawawi, al-muradu bil adza kullu ma yu'dhi min hajarin aw madarin aw syaukin aw ghairihi. Yang namanya adza, imatatul adza, menyingkirkan gangguan, itu ada segala macam yang mengganggu, bukan hanya duri saja. Makanya kata beliau, contohnya seperti batu, kemudian kayu, kemudian duri dan yang lainnya. Ya. Termasuk mungkin kotoran binatang, ya. Kotoran binatang. Maka enggak usah kita itu merasa jijik kalau misalnya ada lewat gitu di kampung kita, jalan kampung kita, kemudian kita lewat kok ada apa? Ada ijo-ijo itu. Donat gede banget gue. Hah? Udah nyongko. Ya udah jenengan lah, masa jenengan yang jenengan ya orang mungkin nengkono apa-apa. Karena kita berakal, maka kita singkirkan. Yang buang di situ itu yang gak berakal. Ya sapi, ya kebo. Kalau kita kan berakal, makanya tugas kita menyingkirkan. Hi, cici usah hi. Bisa jadi sesuatu yang kecil tadi itu, yang remeh itu, memasukkan jenengan ke surga. Wah, apa ya Ustaz? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bercerita, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Kata Nabi SAW, saya melihat seseorang sedang bermain-main di dalam surga. Fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhil muslimin. Karena dia itu memotong dahan di pinggir jalan yang mengganggu kaum muslimin. Bayangkan. Jadi ada pohon ya, mentiung ke jalan, orang yang lewat terganggu, dipotong sama dia. Wah, ini ganggu ini. Masuk surga. Kurang apa ya jalan menuju surga? Maka enggak usah merasa jijik menyingkirkan yang seperti itu. Kotoran ayam, ya, kotoran ayam kan enggak ada apa-apanya, kotorannya semene mbok dibandingkan apa? Tretong. Kadang-kadang kita punya ayam, ya, kita punya ayam kemudian nembelek ya. Nembelek di apa? teras rumah. Ah, ya menembelek baik. Doa ayam enggak bisa diomongi. Kalau bisa diomongi sih kasih tulisan, ya enggak boleh nembelek di sini. Ayam itu enggak bisa diomongi. Enggak usah banyak ngomong kita, sudah kita bersihkan saja. Kadang-kadang ada sebagian keluarga, bayangkan ramane biyunge anaknya 10. Bisa kotoran ayam kawit esuk nganti ngesuk maning, nganti garing. Masing-masing mengatakan, "Nang kok iki dibersihkan nang bojoku." Bojone ngomong, "Kok iki dibersihkan bojoku." Bojo-bojone pada ngomong, "Kok iki anakku." Anake ngomong, "Tuli mamasku sing ngurusi." Ora ana sisi-sisi ya, subhanallah. Apa mungkin Ustaz masuk surga? Loh, subhanallah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Terus jangan lupa motivasi untuk beramal soleh sekaligus apa? Hati-hati dari perbuatan maksiat walaupun kecil. Kadang-kadang banyak di antara kita, wah manukur iki ketok be, ya. Korupsi mengatur stok be. Jangan. Para ulama dahulu mengatakan, la tanzur ila sigharil maksiyati wandur li'idhami man ta'si. Kata para ulama, jangan kalian melihat kecilnya kadar maksiat, tapi lihatlah besarnya yang kalian maksiati. Siapa itu? Allah. Jadi kalau melihat maksiat supaya hati-hati itu, jangan dilihat makur kayak ketok be. Tapi dilihatlah kamu tuh lagi bermaksiat sama siapa? Sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri khasnya orang yang beriman, kata Ibnu Mas'ud, kalau melihat maksiat itu seperti gunung yang akan bisa hancur. Kalau orang yang tidak beriman melihat maksiat itu seperti laler yang nemplok dia apa? Hidung, kemudian cuma diginikan saja. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Pertanyaan-pertanyaannya insyaallah nanti akan kita baca setelah isya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.